Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita sehingga sore ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan tekad untuk menghadiri majelis ilmu. Insyaallah sebuah majelis yang sangat diagungkan di dalam Islam, yaitu majelis untuk menambah pemahaman tentang Islam. Salawat dan salam kita sampaikan pada tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pejuang-pejuang agamanya. Moga-moga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang punya makna, hidup yang ketika kita nanti diambil oleh Allah, entah kapan waktunya, itu memiliki bekal yang cukup untuk bisa sampai kepada yang Allah janjikan, yaitu surganya Allah. Amin. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, pada sore ini judulnya adalah penerapan syariat Islam belum saatnya. Jadi pertanyaan, artinya mudah-mudahan ini setelah forum diskusi ini, belum saatnya ini akan dijawab tidak, sudah saatnya gitu. Sudah saatnya dan sudah sangat mendesak. Nah, ini kalau kita amati gambar ini adalah sebuah gambar yang saya ambil dari internet, sebuah gambar yang memberikan kesan sebuah kehidupan yang bebas begitu ya. Ada direktur pakai jas dasi, ada pakai celana pendek ya. Sebuah kehidupan saat inilah kehidupan yang sangat memuja kepada kebebasan. Nah, saya menggunakan istilah yang tidak akademis, ngotot. Nah, ngotot kan enggak akademis. Kenapa ngotot penerapan syariah Islam? Nah, saya akan membahas ini dari tiga argumentasi. Yang pertama normatif, yaitu dari sisi keyakinan kita. Tentu ini karena kita ngaji ya, berangkatnya dari keyakinan. Kemudian yang kedua argumentasi sejarah ya. Bagaimana nasib umat ini ketika syariah ini diterapkan dan bagaimana nasibnya ketika umat ini meninggalkan syariah. Dan yang ketiga adalah argumentasi realistis. Bagaimana Islam saat ini ditunggu bukan hanya untuk Indonesia tetapi ditunggu oleh dunia ya. Bagaimana dunia bisa diselamatkan dari kehancuran ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Allah berfirman bahwa yang menjadi bukti dari keimanan ya, itu adalah tunduknya kita kepada syariah. Di dalam An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna. Maka demi Tuhanmu tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai kalian semua yuhakkimuka, menjadikan engkau, kanya itu ka Muhammad ya, sebagai hakim. Fi ma syajara bainahum, pada perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Ya, thumma la yajidu fi anfusihim kharajan, kemudian tidak ada keberatan ya, tidak ada dalam perasaan itu rasa keberatan. Mimma qadaita, terhadap keputusan-keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuhnya. Jadi di sini tunduk kepada hukum-hukum kepada keputusan Rasulullah itu adalah sebuah bukti dari keimanan. Ya. Allah mengatakan la yu'minuna, ya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu la yu'minuna, tidak beriman. Ya. Jadi ini konsekuensinya sangat mendasar terkait dengan keimanan. Tidak beriman kamu sampai kamu tunduk kepada hukum-hukum yang kamu putuskan, yang Allah putuskan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-Jasiyah Allah juga mengatakan tentang keberadaan syariah ini, tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minnal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah, fattabi'ha, maka ikutilah syariah itu. Wala tattabi' ahwa'a alladzina la ya'lamu, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui bagaimana cara mengatur kehidupan, tapi kita ikuti pikiran-pikirannya. Sementara Allah sudah memberikan syariah untuk mengatur kehidupan. Jadi di sini ada perintah untuk mengikuti syariah, dan juga ada larangan untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Siapakah orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, orang-orang yang tidak pernah menggunakan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan. Orang-orang yang merasa pandai, ya, kemudian menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang ada dalam kitab suci ini sudah kuno, gitu ya. Inilah orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian berikutnya adalah sebuah perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ini perintah kepada orang beriman untuk masuk Islam secara kafah, ya. Dan jangan mengikuti, kalau tadi mengikuti orang-orang yang tidak tahu, ini jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Jadi sama, kalau tadi menggunakan syariatan, ini menggunakan Islam, ya. Yang sesungguhnya sama, ya, syariah Islam. Kemudian ada sebuah pemberitaan dari Allah tentang orang-orang yang tidak mengikuti, ya, yang meninggalkan aturan Allah. Jadi ini ada di dalam surat Toha ayat 124-126. Kisah panjangnya adalah ketika Adam melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon khuldi, kemudian Adam dan Hawa mendekati pohon, makan pohonnya, diusir dari surga, turun ke dunia, ya, kemudian kalau datang petunjukku maka ikutilah petunjukku. Itu di 123. Kemudian 124, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunkan, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dunkan, maka baginya ma'isyah, ya, kehidupan, dunkan itu sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari akhir kalian akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di sini digambarkan kata-kata orang-orang yang buta itu. Qala rabbi lima khasartani a'ma, wahai Tuhanku kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basyira, padahal dulu kami di dunia ini melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasyitaha, Allah berfirman demikianlah sudah datang ayat-ayatku tapi kamu melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini kamu pun dilupakan. Na'udzubillahi min dzalik, kalau kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan di hari akhir dalam keadaan buta. Yang keempat adalah teguran kepada Allah ketika teguran dari Allah kepada kita yang mengaku beriman tetapi tidak mau kafah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, apakah kamu beriman sebagian kitab kemudian mengingkari sebagian yang lain? Famay yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan bagi kalian kecuali kehinaan di dunia ini. Wa yaumal qiyamah yuraddu ila asyaddil adzab. Ini dikaitkan dengan hari kiamat, kalian akan dikembalikan pada azab yang pedih. Ini adalah dalil betapa buruknya sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Ya, agama hanya dipandang sebagai urusan pribadi, hanya urusan sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, ya, hanya begitu. Sementara urusan-urusan lain dipandang sebagai bukan dari agama. Yang resikonya berarti kita tidak mengimani ayat-ayat yang terkait dengan politik, ekonomi, hukum, ya, sosial. Nah inilah yang Allah katakan sebagai kenistaan. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ini masih banyak lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran kalau kita mau mengkajinya. Sekarang saya akan mengajak ikhwan akhwat semua untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Jadi Allah memberikan penjelasan tentang wajibnya menerapkan syariah, memberikan penjelasan juga tentang apa akibatnya ketika syariah tidak diterapkan. Ya, hidup kita akan menjadi sempit, ya, kita akan menjadi terhina. Ya seperti sekarang inilah ya, hidup kita sempit, sebentar-sebentar bingung, harga naik, BBM naik, gas naik, turun lagi gitu ya. Nah, itu nanti mungkin listrik naik dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya ini sebenarnya syariah ini diturunkan itu ya untuk diterapkan gitu ya. Jadi kalau diturunkan hanya untuk bacaan-bacaan, untuk hafalan-hafalan ya, terus untuk apa gitu ya. Sementara ketika Rasulullah SAW memperjuangkan itu, dia berjibaku dengan para sahabatnya, bertaruh nyawa untuk syariat Islam ini bisa dijadikan sebuah realitas. Nah, syariah Islam itu apa sih gitu ya? Nah, di kalangan kebanyakan orang itu kalau mendengarkan syariah Islam itu sudah ngeri gitu loh ya. Karena yang di blow up, yang disampaikan tuh pokoknya syariah Islam itu potong tangan gitu ya. Syariah Islam itu cambuk ya, syariah itu kisos gitu ya. Pokoknya yang ngeri-ngeri lah ya. Sehingga umat Islam yang tidak paham ini menjadi semakin ngeri gitu ya. Ya. Apalagi yang suka memang mau mencuri gitu ya. Yang sukanya berzina nanti dicambuk gimana gitu ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan bahwa syariat Islam itu bukan hanya ini. Ini memang syariat Islam tapi bukan ini. Ya, karena kalau syariat Islam sebagian-sebagian ya seperti Allah katakan tadi akan mendapatkan kehinaan ya. Nah, bahkan menyebabkan kekacauan gitu ya. Jadi ketika sanksi diambilkan dari Islam, ya, potong tangan kalau pencuri gitu ya. Tapi ekonominya enggak dari Islam, ya. Banyak kemiskinan gitu ya, tidak adilan. Akhirnya banyak kemiskinan, banyak pencuri kan? Ya. Gitu. Sanksinya dari Islam, pezina dicambuk, dirajam, tapi sosialnya enggak dari Islam. Ya, pakaian sembarangan gitu ya, pakai celana pendek mana-mana, film gitu, merangsang syahwat. Ya jadi hancur malah ya, sehingga syariat Islam itu bukan hanya sanksi. Sanksi di dalam Islam memang sesuatu yang sangat keras, tetapi itu akan menjadi terasa indahnya ketika bersamaan dengan syariah-syariah yang lain ya. Seperti di dalam masalah ekonomi, sosial dan pendidikan serta syariah yang lain. Nah, ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, apakah syariah itu kalau gitu ya, ini dari sisi ini. Syariah itu secara literal adalah maurid al-ma atau sumber mata air. Nah, syariah secara terminologis adalah sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dirinya, ya, sesamanya. Ya. Jadi mengatur seluruh interaksi kita kan, ya. Nah, lingkup syariah ini kalau kita buka di dalam Al-Quran secara teliti, kita akan bisa memetakannya menjadi tiga dimensi. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, yaitu terkait dengan akidah kita ya. Rukun iman ya, iman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah ya, kepada malaikat, qada dan qadar ya, rukun iman itulah ya. Kemudian ibadah ya, mahdoh ya, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam, dan juga jihad. Jihad itu masuk kepada ibadah. Kemudian ada dimensi yang lain, yaitu hubungan manusia dengan kaitan dirinya sendiri. Bagaimana dia makan, minum, ada aturannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dimakruhkan, mana yang di... Makanan itu kan ada dihalalkan, ada dimakruhkan ya. Makan bawang itu yang bikin mulut bau, makruh gitu ya. Makan pete gitu ya, jengkol gitu ya. Ya itu makruh. Makruh itu artinya ya kalau dikerjakan enggak apa-apa sih, tapi kalau ditinggalkan lebih baik gitu ya. Karena kalau habis makan pete atau jengkol buang air kan pusing ya orang yang di belakangnya. Gitu. Nah, kemudian yang dimensi tiga ini yang banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ya, terutama surat-surat panjang ya, surat An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah itu mengatur ini. Politik, pemerintahan ya. Ada kalau nanti dibaca di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 di situ, kalau di Al-Qur'an yang zaman dulu dikasih subbab itu ya. Sistem pemerintahan dalam Islam gitu, ada begitu ya. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Alaya. Kemudian ada banyak sekali yang biasanya ayat-ayat itu menyambung saja, ini akhlak, ini akidah, ini ibadah, ini hukum, itu nyambung-menyambung gitu ya. Gitu. Baik, inilah lingkup syariah Islam. Jadi ketika tadi masalah potong tangan, rajam itu hanya satu aja, ya, yaitu di sini, disanksi. Sanksi itu adalah bagian dari sistem peradilan Islam atau sistem hukum Islam. Dan ini masih dipelajari ini ya. Kalau kita kuliah di Fakultas Syariah itu masih dipelajari. Cuma ya dipelajari, untuk diajarkan lagi. Nanti dipelajari lagi untuk diajarkan lagi gitu ya. Jadi prakteknya tidak ada. Karena pengetahuan tentang syariahnya sangat tinggi tapi tidak diterapkan sehingga nanti ilmunya hilang juga gitu ya. Nah, ini luang lingkup syariah. Kemudian sumber kita sudah tahu betul sebagai muslim bahwa sumber Islam, syariah Islam itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian Isma' Sahabat, kemudian Qiyas. Kemudian ada sumber lain yang sifatnya ini adalah debatable. Tapi yang empat ini disepakati. Yang bawah ini syar'u man qoblana. Ya, syar'u man qoblana ini adalah syariah umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ya, syariah Nabi Musa, ya, syariah Nabi Isa, syariah Nabi Nuh. Ya, yang mungkin masih kita baca di kitab-kitab yang Bible. Yang belum dirubah gitu ya. Karena Bible itu ada yang dirubah ya. Ada yang sebagian yang mungkin masih asli. Ini adalah fikih Islam. Inilah sumber dari aturan-aturan dalam Islam. Yang oleh fikih Islam kemudian dirumuskan menjadi sebuah sistem syariah namanya. Baik, itu adalah argumentasi yang pertama, yaitu argumentasi normatif ya. Nah, yang berikutnya adalah argumentasi sejarah, bahwa kita faham betul sudah dikasih tahu ya, ketika syariah Islam ini diterapkan, kapan dimulai diterapkan ya, oleh Rasulullah SAW sendiri selama 10 tahun di Madinah. Ketika ayat demi ayat turun, tidak ada ceritanya ayat turun kemudian tahun depan deh dilaksanakannya, ini umatnya belum siap, nggak ada ya. Bahkan kita lihat ketika ayat turun itu luar biasa ketaatan para sahabat itu ya. Jadi ketika ayat tentang khomr ya, innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min a'mali syaitan ya, itu yang mendengar itu sudah minum khomr, ini sudah ada di depan mulut ini tuh. Tidak terus langsung diminum gitu, enggak. Besok yang ini yang enggak, langsung dibuang gitu ya. Yang ada di guci-guci langsung digulingkan gucinya, tumpahkan. Itu para sahabat. Ketika ayat tentang jilbab khimar ya, kerudung itu turun, para sahabiah, para sahabat-sahabat perempuan itu langsung mencari kurden, mencari ini untuk menutup. Dan itu bisa kita saksikan hampir semua syariah yang turun itu tidak ada penundaan, tidak ada nanti-nanti ya. Ketika sedang sholat, sholat itu kan menghadap Baitul Maqdis ya kan. Nah, ketika itu ayat tentang perubahan kiblat turun ya, tidak langsung dilanjutin dulu lah sholatnya sampai selesai, enggak, langsung belok gitu ya. Yang sholat itu langsung belok ke arah Baitul Maqdis. Jadi kalau Madinah itu ada di arah utaranya Makkah, nah kalau menghadap Masjidil Aqsa kan menghadap ke utara ya, karena Masjidil Aqsa itu adanya di sebelah utara Madinah, di Makkah, Madinah, nah, Palestina kan gitu ya. Nah, ketika sholat menghadap Maqdis, atau kan sholatnya menghadap ke utara. Ya. Begitu surat tentang ayat tentang perubahan kiblat, dia langsung balik gitu. Tidak menunda-nunda, tanggung nih, masih satu rakaat lagi. Nah itulah bagaimana para sahabat itu menerapkan Islam dengan segera. Ya. Ya, ada ayatnya juga, wasyariu, gitu. Segeralah kalian menjalankan ayat Allah untuk segera menuju ampunan Allah dan surga. Nah, sebaliknya, ketika syariah ini ditinggalkan, yang terjadi adalah sebaliknya. Kehinaan, kemiskinan, penindasan. Ini adalah potret. Ya, ketika syariah diterapkan ini, ayat Allah ini menjadi kenyataan. Kuntum khaira umatin ukhrijat linas. Ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Betul. Memang dia menjadi pusat peradaban, menjadi rujukan ilmu pengetahuan, keadilan, ya, dan seterusnya. Yang dilahirkan untuk manusia, yang mencegah dari yang ma'ruf dan mungkar, ya, dan beriman kepada Allah. Ayat ini kalau diterapkan sekarang nggak cocok ini. Ya. Umat terbaik seperti apa? Banyak utang, miskin, gitu kan? Ya, banyak yang mati kelaparan. Gitu. Sekarang ini kan nggak. Ya. Tapi kalau dulu ini cocok, gitu ya. Padahal ayatnya sama kan, ya. Jadi yang salah siapa nih? Ayatnya atau kitanya? Gitu ya. Tentunya ayatnya Subhanallah, ya. Maha besar Allah, maha benar. Tidak mungkin ayatnya yang salah, ya. Yang salah pasti kita. Ini ada satu buku dari Puncak Baghdad, Sejarah Dunia Versi Islam. Ini menarik ya, karena ada sejarah dunia versi orientalis. Gitu. Jadi sejarah peradaban Islam, umat Islam dalam 200 tahun pertama telah menguasai wilayah terbentang luas seruntuhan, meruntuhkan versi Romawi. Ya. Kemudian semua negeri yang telah dibuka itu Islam dipeluk secara sukarela. Ada data yang diakui oleh para penulis non-muslim, ada buku yang sangat terkenal yang namanya The Story of Civilization, Will Durant ya. Daripada masa Abdurrahman III diperoleh pendapatan sebesar 12 ribu dinar emas. Berapa rupiah itu ya? Satu dinar itu 2 juta. Ya. Jadi 12 juta kali 2 juta. Nah, jadi diduga kuat jumlah tersebut melalui pendapatan pemerintahan negeri-negeri Masehi Latin yang digabungkan. Ini bukan karena pajak, tetapi karena kemajuan pertanian, industri, dan pesatnya aktivitas perdagangan. Kemudian, di sini Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluan. Contohnya adalah Bima Rustan yang dibangun oleh Nuruddin Damaskus. Ya. Kemudian telah bertahan selama 3 abad merawat orang sakit tanpa bayaran, menyediakan obatan gratis, dan sebagainya. Dan kita bisa melihat dalam sejarah para khilafah, ya. Oh, ini kejayaan mereka membangun rumah sakit, membangun ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi ketika umat Islam dipaksa meninggalkan syariah? Yaitu ini kekalahan politik umat Islam, yaitu ketika khilafah itu diruntuhkan setelah eksis selama hampir 1300 tahun. Ini adalah fotonya, ya. Fotonya sang peruntuh, ya, negara khilafah. Nah, di sini ini ada korannya, ini masih terkenal, bisa dicari di internet nih korannya. Korannya ini sudah berumur 90 tahun. Karena ini adalah Konstantinopel Mars 4 ya, 4 Maret. Ya. Jadi khilafah itu hancur tuh tanggal 3 Maret. Ya, jadi ini berita headline besok paginya gitu ya. Tanggal 4 Maret gitu ya. The Caliph Dipus, ya, skin in throne room dan seterusnya. Siapakah khalifah terakhir ini orangnya? Ini adalah mata rantai terakhir dari kepemimpinan Rasulullah. Diusir hanya bisa membawa satu koper saja. Ya. Kita tidak bisa membayangkan ya, bagaimana negara Rasulullah itu yang sudah membentang sekian lama dengan luasan yang sekian luas itu bisa hancur. Ya. Itu kelemahan umat Islam sendiri juga. Ini ada sebuah kalimat yang sangat terkenal. The situation now is that Turkey is dead and will never rise again, ya. Because we have destroyed its moral strength, the caliphate, and Islam. Ini adalah jawaban Lord Curzon ketika DPR atau apa ya, semacam wakil rakyat di Inggris itu memprotes karena memberikan kemerdekaan kepada Turki. Kok diberi kemerdekaan Turki gitu ya? Ibarat Indonesia itu merdeka terus Belanda memberikan persetujuan. Nah, Lord Curzon menjawabnya begini. Keadaan sekarang telah adalah bahwa Turki telah dihancurkan dan tidak akan pernah bangkit kembali. Jadi tenang saja, merdeka enggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena kita telah menghancurkan the moral strength, yaitu kekuatan moralnya, yaitu khilafah dan Islam. Baik, jadi ini kalimat-kalimat yang terabadikan di dalam sejarah, ya. Bisa kita ketik di Google Lord Curzon gitu, nanti kan dapat ini. Nah, inilah akibatnya, karena setelah itu syariat Islam tinggal hanya ibadah saja. Ya, setelah itu yang terjadi adalah penderitaan yang tidak pernah habis, ya. Jadi ini yang terjadi di, ini adalah saudara-saudara kita, sesama muslim, yang Allah katakan sesama muslim, innamal muslim, akhul muslim, ya, sesama muslim adalah saudara muslim yang lain, ya. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa, ya. Tidak bisa melakukan pembelaan, tidak bisa melakukan, bahkan ketika kita melakukan sekedar demo di jalan pun dianggap nggak ada gunanya. Ini di Suriah, ya, masih terjadi saat ini, ya, semua itu masih terjadi saat ini, bukan cerita masa lalu, tapi masih, mungkin kita sudah capek atau bosan melihat beritanya, tetapi kejadian itu masih terjadi, ya, masih terjadi. Jadi saking seringnya kita melihat gambar-gambar yang mengerikan ini, mungkin kita sudah tidak bisa menangis lagi, ya. Sudah tidak kasihan lagi gitu. Apalagi kalau kita kemudian tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas sehari-hari, ya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini, di mana anak-anak kecil, ya, para wanita harus menjadi korban dari ketidakberdayaan umat Islam menghadapi umat yang lain, yang nyatanya memang pelakunya adalah kadang umat Islam juga, ya. Baik, ini adalah kondisi. Nah, sementara Rasulullah pernah bersabda, la zawalud dunya, sungguh zawalud dunya ahwanu indallah min kutli rajulin muslim, ya. Sungguh hancurnya dunia, ya, dunia seisinya ini lebih ringan, ya, di sisi Allah, ya, dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim, ya. Bagaimana muslim terbunuh setiap saat, ya, dengan cara yang sangat mengerikan. Ibnu Umar mengatakan, alangkah besarnya kehormatanmu, ya, karena hancurnya Ka'bah, itu di hadis begitu, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Oke, jadi itu, jadi argumentasi historisnya kita sudah lihat bagaimana ketika diterapkan kejayaan-kejayaan dan bagaimana ketika kita meninggalkan, maka yang terjadi adalah kehinaan, ya, kenisaan, kelaparan. Belum data di dalam negeri kita, ya. Ini saya tidak menggunakan data itu. Oke, sekarang realitas saat ini, gitu, ya. Argumentasi realistis adalah dunia dikuasai oleh kapitalis global. Ketidakadilan dunia itu di bawah ekonomi liberal, ya, di mana negara-negara, ya, negara-negara itu diatur atau dikendalikan oleh kapitalis, ya. Jadi negara itu sudah berubah menjadi korporatokrasi, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu menggunakan alat yang namanya negara untuk mengembangkan bisnisnya, ya. Nah, sehingga para penguasa itu tunduk kepada para pengusaha level dunia, ya. Jadi multinasional corporation itu menggunakan negara sebagai ekspansinya, ya. Nah, sehingga yang terjadi kemudian adalah ketidakadilan yang luar biasa, ya. Penderitaannya pun akan kita lihat bagaimana di Yaman, Somalia, negeri-negeri muslim kulit hitam itu mati kelaparan setiap hari, ya. Itu. Nah, ini adalah kasus untuk Indonesia. Bagaimana ketika kekayaan alam kita ini tidak dikendalikan, tidak diatur menggunakan cara pandang Islam, ya. Di dalam Islam yang namanya kepemilikan itu adalah seperti ini, ya. Ini adalah kepemilikan atas gas, ya. Migas, metana, batu bara. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki kekayaan seperti ini, tetapi yang mengelola dan kemudian menarik untungnya itu perusahaan-perusahaan dunia. Saya pernah posting di status Facebook bahwa gaji dari CEO Freeport itu 65 miliar sebulan. Ya, jadi 680 miliar rupiah setahun. Ya. Kalau orang tua kita mungkin gajinya 10 juta per bulan, ya, itu butuh 500 tahun untuk menandingi gaji CEO Freeport selama 1 bulan. Ya, kalau gaji dosen kayak saya butuh 1000 tahun. Nah, itu duit siapa gitu ya? Freeport itu perusahaan dunia, tetapi yang terbesar di Freeport adalah Papua, dan Papua itu milik kita, ya, milik bangsa Indonesia. Ya. Dan ini belum ada lagi di situ ada Chevron, ada Exxon, dan seterusnya yang mereka semuanya beroperasi secara legal. Ya. Berarti di sini adalah undang-undang kita yang memang memberikan pintu ya, untuk itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat data-data tentang ketidakadilan global, ini luar biasa, mendirikan bulu Roma. Ya. Jadi 300 orang terkaya di dunia itu memiliki kekayaan setara dengan 3 miliar penduduk bumi. 300 loh ya, penduduk bumi itu sekarang 6-7 miliar, ya. Kan separuh penduduk bumi. Ya. 200 orang terkaya di dunia itu memiliki kekayaan 2,7 triliun dolar. Kalau dijadikan rupiah, kalikan 10.000, itu 27 bilion. Nah, pusing kita kan? Bilion itu berapa? Nolnya 15. Inilah orang-orang terkaya di dunia. Ya. Kalau orang IT tahu, tuh, yang kedua itu ya, 66,000 bilion gitu ya. Bilion itu berarti miliar dolar. Ya. Nah, kalau dijadikan rupiah kan berarti kalikan 10 kan? Ya. 668 triliun gitu ya, ya. Gitu. Nah, ini ketidakadilan seperti ini siapa yang memberikan ruang gitu ya, sehingga ini terjadi? Siapa yang memberikan kesempatan seperti ini? Ya, kapitalis global, sekulerisme global itu gitu ya. Ya, sekarang ini antar negara, kalau tadi person ya. Kesenjangan, ketimpangan itu ya. Sejak periode penjajahan dulu itu negara miskin kaya itu 3 banding 1 kekayaannya itu. Sekarang itu luar biasa 3 5 banding 1. Jadi yang negara kaya itu makin kaya gitu ya. Negara-negara Eropa, Amerika itu memberi makan anjing, kucing kesayangannya itu susunya dibuang-buang gitu ya. Tumpah-tumpah itu. Kita anak-anak kita orang gitu ya, enggak bisa minum susu gitu ya. Karena apalagi kita masih mending ya, negara-negara Afrika itu lebih mengerikan lagi ya. Kita masih pakai sandal jepit gitu ya. Sana itu beli sandal jepit enggak bisa gitu. Jadi ada botol aqua itu dibuat sandal gitu, dikasih tali itu dibuat sandal. Karena nggak mampu beli sandal gitu ya. Kita sandal jepit masih mampu lah, semiskin-miskin kita beli sandal jepit masih mampu. Tapi sana negara Afrika itu nggak mampu. Kemudian ketimpangan antara Eropa dengan negara-negara selatan itu luar biasa lagi. Ya. Dan ini apa namanya, 25 miliuner dunia itu mencapai 827 miliar dolar. Itu sama dengan 3 kali lipat biaya pendidikan universitas ya. Bukan pendidikan SD, pendidikan universitas di seluruh Inggris ya. Ya. Jadi di sini data-data ini menunjukkan bagaimana ketidakadilan global itu adalah karena dunia ini tidak diatur dengan Islam. Terus siapa yang mengatur? Ya sekulerisme ya. Dengan berbagai macam turunannya ya. Jadi kekayaan 1% korporasi dunia itu mengontrol 40% bisnis. Ini ada, nanti bisa dilacak di sini, saya kasih linknya ya. Ini apa namanya, HTTP berdikari online gitu. Nah dulu ketika zaman Bung Karno pidato gitu ya di depan pemerintahan Belanda itu pernah juga mengungkap bahwa yang dibawa oleh Belanda diambil dari Indonesia itu juga sangat banyak ya, 1.500.000.000 francs gitu ya. Itu dulu itu ya, cuman Belanda doh itu. Sekarang ngeroyok begitu kan, Belanda ada, Inggris ada, Amerika ada ya. Habis kita kan ya gitu. Baik, itulah tiga argumentasi. Apakah belum saatnya gitu loh. Jadi kalau kita membayangkan tentang potong tangan rajam ya, orang kita masih begini, mungkin begitu, tapi kita harus membayangkan syariah Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia di muka bumi ini. Gitu. Jadi jangan membayangkan syariah Islam itu sesuatu yang simple, hanya masalah hukum saja. Jadi bukan persoalan hanya menyelamatkan Indonesia, tetapi menyelamatkan dunia. Terus bagaimana caranya, gitu ya? Nah, ini masuk ke judulnya itu ya, judulnya kan, ya. Apakah umat Islam sudah siap, gitu ya? Gitu. Nah, di sini saya merangkum, sebenarnya banyak ya. Rangkum dari mana ya? Dari diskusi dengan teman, ngobrol, ngomong-ngomong, gitu ya. Atau kadang habis ngasih ceramah tuh ada orang. Ya pernah habis ceramah kultum tarweh, Pak ini Bapak itu ngasih syariah Islam ini kan sekarang begini Pak, enggak siap Pak kita gini. Gitu ya. Nah, ini saya rangkum tiga. Tiga yang menurut saya paling sering gitu ya. Pertama, umat belum siap. Yang kedua, akidahnya masih lemah. Yang ketiga, syariah Islam itu akan memecah belah. Terus bagaimana kita menjelaskan gitu ya terhadap penolakan yang sampai ke kita sesama muslim gitu ya. Kita harus sadar bahwa kita punya kewajiban mengingatkan sesama muslim, saudara saling mengingatkan tentang belum siap. Benarkah umat Islam belum siap ya. Ada banyak survei, ini survei membuktikan gitu ya. Ini survei ini bukan main-main, survei itu bukan diajarkan oleh orang Islam ya. Pew Research Center itu orang Yahudi yang mengadakan survei, dan ini survei nggak survei kacangan. Survei besar-besaran 4 tahun survei itu. Ya. Respondennya 38.000. Objeknya sampai 39 negara. Nanti bisa dilacak detailnya. Nah, di situ ada di Indonesia seperti apa? Malaysia seperti apa? Brunei seperti apa? Pakistan seperti apa? Turki seperti apa? Mesir seperti apa? Gitu. Ada petanya gitu ya. Gitu. Jadi di sini Pew Research Center, kenapa melakukan riset seperti ini? Ya ingin tahu gitu loh, ingin tahu sebenarnya umat Islam sudah gimana, sudah siap belum nih ya, supaya mereka juga bisa siap-siap gitu. Gitu. Nah, di sini di Indonesia menurut survei Pew Research Center ini ya, itu 72% menginginkan syariat Islam. Mungkin di antara kita nggak ada yang jadi responden ya, tetapi ini cukup menggegerkan ini ya, 2 tahun yang lalu ya. Nah, orang-orang yang liberal itu, wah itu surveinya nggak benar ya. Mungkin yang bikin bukan orang Islam, ya. Surveinya bukan dari orang Islam. Kemudian ini ada survei-survei yang kecil-kecilan di Indonesia gitu ya. Roy Morgan Research, April 2002, 8.000 responden, 52% orang Indonesia setuju penerapan syariah. Kemudian sebanyak 40% wartawan. Kita masih bisa lihat lah syariah, survei-survei. Jadi kalau menurut survei ini, benarkah umat Islam belum siap? Nah, jawabannya kalau memang belum siap, bagaimana cara menyiapkannya? Cara terbaik memahamkan syariat kepada umat Islam adalah dengan menerapkannya. Kalau diterapkan kan jadi paham gitu. Seperti anak sekolah itu ya, belum tahu rasanya dihukum ya. Ya, enggak usah ngerjain tugas, nanti kan dihukum. Oh, dihukum tuh kalau enggak ngerjain tugas itu. Baru tahu saya gitu. Kan begitu ya. Jadi di Jakarta itu ada kasus anak SMP melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri di sekolahan, di shooting teman-temannya. Saya yakin dia tidak tahu bahwa kalau dia muslim di dalam Islam itu loh, kalau berzina itu hukumannya dicambuk 100 kali. Jadi kalau seandainya diterapkan ya, terlepas yang lainnya juga diterapkan, oh dicambuk toh gitu. Ya dia yang lainnya jadi takut gitu ya. Jadi cara memahamkan itu adalah dengan menerapkan. Ini apa gunanya kuliah di Fakultas Syariah Islam ya? Kalau setelah lulus kemudian ilmunya hilang, nah, mestinya ilmunya menjadi hakim syariah kan gitu ya, sehingga dia akan berkembang. Nah, lagian kalau kita mengatakan umat belum siap itu sudah survei pokok gitu ya. Nah, ini ada hadis ya. Celakalah masyarakat, sungguh ia telah mencelakakan mereka. Siapa saja yang berkata celakalah masyarakat, dia akan mencelakakan mereka. Ini Rasul mengatakan di hadis Muslim ini ya. Wah, umat itu bodoh lah. Gitu kita, umat itu belum siap, kita malah justru akan mencelakakan mereka. Nah, kenyataannya surveinya membuktikan bahwa ya enggak siap itu mungkin pemimpinnya malahan, bukan umatnya. ya, para ulamanya yang masih memang belum faham gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian jawaban yang kedua, akidahnya masih lemah ya. Tadi sudah saya katakan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, maka Allah bersumpah dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, fala warabbika, maka ya demi Tuhanmu ya, la yuhaqqimuka ya, la yu'minuna, tidak beriman. Sampai kapan? Beriman itu kan akidah kan? Ya. Jadi tidak beriman ya. Penerapan syariat adalah bukti kuatnya akidah. Oh, saya ini akidah saya kuat nih meskipun saya enggak sholat. Benar enggak? Jangan main-main ya, saya ini akidahnya kuat meskipun saya sholatnya bolong-bolong ya. Itu kan statement yang aneh kan gitu ya. Gitu. Meskipun saya enggak sholat, enggak puasa, tapi akidahnya saya kuat. Itu kan statement yang aneh gitu ya. Kenapa? Karena bukti kekuatan akidah itu adalah ketundukan kepada syariah. Gitu ya. Jadi akidah dulu syariah belakangan itu juga sebuah statement yang berlawanan dengan realita gitu ya. Karena di dalam sejarah Pak sahabat-sahabat itu ya tadi sudah katakan, begitu dia menerima Islam, begitu juga dia melaksanakan syariah itu tanpa menunggu saya Islamnya kuat dulu gitu ya. Nah, itu juga hati-hati kita ya. Ikhwan tolong, atau akhwat tolong ya, nanti mengisi ini, waduh saya belum kuat nih gitu ya. Nanti ya gak kuat-kuat gitu ya, maksudnya terima. Terima untuk bicara, terima untuk menyampaikan. Nanti lama-lama kan akan memperkuat gitu ya. Kemudian bagaimana bisa dikatakan akidahnya kuat gitu loh, jika menunda-menunda yang tidak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi memperkuat akidah ya, itu kemudian kapan kriteria akidah itu ya. Misalnya oh sekarang masih banyak dukun, kemudian ada banyak apa namanya jimat, ada banyak sihir ini ya, karena memang diterapkannya sekuler ya, yang menyebabkan semuanya bebas, dukun bebas, ada mbah ini, ada eyang ini kan itu ya, itu di koran itu kan perdukunan luar biasa ya ini, sehingga ya akhirnya akidahnya makin lemah malah justru gitu ya. Nah kalau di zaman Nabi ketika dulu ada orang yang ikut perang nih ya, pengen perang, kamu sudah Islam belum? Belum ya, Islam dulu, syahadat, baru berangkat perang. Baru mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung jihad. Jihad itu kan ibadah yang paling tinggi, syariah yang paling berat kan, jihad itu kan ya, ya seberat-beratnya sholat, puasa, zakat, haji, paling berat adalah jihad karena nyawa. Jadi kalau orang baru mengucapkan tuh, apa bisa disebut akidahnya kuat? Oh belum kuat kan, kamu baru kemarin kan masuk Islam sih mesti lemah nih kan. Kita kan sering begitu ya. Padahal tidak. Kita tuh sering melihat orang muslim mualaf baru Islam 5 tahun, 10 tahun sudah hafal banyak ayat, sudah jadi mubalig. Sementara yang Islam dari kecil ya enggak hafal-hafal ayatnya, enggak nama-nama karena tidak memperkuat tidak ini. Sehingga akidah yang masih lemah ini sesuatu yang absurd dan saya enggak tahu apa namanya? Tujuannya ya. Nah, kita harus menjelaskan. Kemudian yang ketiga ini ya, yang ini. Kalau syariat Islam diterapkan ini akan memecah belah umat. Ya. Nah ini sesungguhnya sesuatu yang sangat bertentangan, ya. Bahkan dibantah oleh sejarah Islam itu sendiri. Ya. Jadi fakta sejarah Islam datang itu untuk mempersatukan umat manusia. Dan fakta sejarah justru sekularisme, HAM demokrasi ini yang memecah belah umat. Nah sekarang kita lihat ini adalah peta ya. Jadi ini peta keadaan ketika abad 6 ya, bagaimana ini terpecah-pecah menjadi seperti ini ya. Dan bagaimana setelah Rasul diutus kemudian para sahabat menjadi penerus Rasulullah, yang terpecah-pecah tadi menjadi disatukan ya. Ini adalah Jazirah Arab, ini menjadi satu wilayah di bawah perjuangan Rasulullah selama 10 tahun. Tadinya yang suku Aus, suku Khazraj itu terkenal saling berperang terus menerus beratusan rantau ya. Kemudian suku-suku yang lain juga begitu. Mereka saling berperang terus menerus sehingga ketika Rasul datang semuanya menerima Islam, ini menjadi saudara ya. Di sini ada, ini ada Mekah, Madinah, Yaman, Oman, Hadramaut dan seterusnya ya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab diperluas sampai Mesir, di sini ada Persia dan seterusnya, Palestina. Ya. Justru Islam yang mempersatukan itu. Ya. Di zaman Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu lebih luas lagi. yang tadinya suku-suku bangsa-bangsa berbeda-beda itu dipersatukan. Ya. Gitu. Nah, sekarang siapa yang memecah-mecah ini? Menjadi seperti ini siapa? Apakah Islam yang memecah-pecah umat yang tadinya bersatu menjadi terpecah-pecah? Ada Sudan, Ethiopia, Egypt, Libya, Algeria, Maroko. Kalau diomongin banyak sekali gitu ya. Nah, ini sejarah yang membantah sebenarnya. Ya. Jadi sekarang ini wilayah Islam ini dipecah-pecah atas nama hak menentukan nasib sendiri. Timur-Timur sudah capek-capek dipersatukan kan ya. Ada jajak pendapat, pesah. Ya, karena atas nama hak menentukan nasib sendiri. Sudan Selatan juga begitu, referendum pecah. Nanti kecil lagi, kecil lagi. Mungkin kalau dibiarkan terus kita juga akan pecah ya. Ada satu buku ini yang menarik. Tahun 2015 Indonesia akan pecah menjadi 17 negara. Enggak tahu buku itu cuma booming atau apa ya. Saya cuma membaca covernya aja. Baik, jadi itu adalah tiga buah keberatan dan tiga buah jawaban yang bisa kita siapkan ya. Dan itu kita lihat kalau kita petakan yang menolak itu sebenarnya kalau orang Islam itu tiga. Belum paham ya. Belum paham yang tadi dikiranya oh tak pikir Islam ini juga wong yang bukan Islam dibunuhi ya bukan ya. Yang bukan Islam tidak akan diapa-apakan. Karena yang di ini adalah masalah pengaturan ya. Bukan memaksa orang per orang untuk masuk Islam bukan. Itu ada larangannya la ikrah fitin gitu ya. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, ini kok belum paham. Nah, kalau salah paham ya mirip-mirip lah ya gitu loh, salah paham itu. Ya. Kemudian yang tidak mau paham, ya tidak mau paham ya gimana lagi? Kalau salah paham itu bisa dijelaskan. Belum paham dikasih tahu gitu kan ya. Nah, kalau salah tidak mau paham gimana? Ya, ini adalah forum untuk nomor 1 dan nomor 2 itu gitu ya. Yang belum paham dan salah paham. Kalau tidak mau paham kan nggak mau datang ke sini kan gitu. Baik itu yang ini ada gambar bagus itu ya S, bukan Superman, Super Muslim gitu ya atau Syariah sama-sama S ya. Saya menemukan cari-cari itu bagus. Dan bagus lagi gimana caranya? Berapa lamanya? Berapa panjangnya? Anda menggunakan jurus ini ya. Ini ngaji kemudian dakwah, ngaji dakwah ngaji dakwah. Insya Allah. Kita tidak tahu berapa lama, tapi yang Allah nilai adalah amalan kita, gitu ya. Nah, ini sekarang dakwah, ngaji dakwah, gitu ya. Baik, itu kira-kira mudah-mudahan bisa menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian kita bisa mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.